bilang gersam. Jenjang kalcara adalah harta, sepatah kata sudah berharga. Ketika tanahku semakin berkurang dan gelagat datang menjelang. Oh, luka menganga sudah biasa. Tuhan yang besar tolonglah hamba. Beri waktu kami buat berpikir bila tanganku hendak kau gapai. Jangan teras kami semua, hanyalah itu harta yang aku punya. Jangan paksa kami semua, tanah yang subur jangan dibilang gersam.